atas 7000 kaki. Dalam dingin yang membeku, tubuh seakan terbungkus. Aku terus mendaki, meski letih tubuh ini dengan beban di punggungku. Semangat masih terjaga oleh aroma tanah yang menyejukkan dadaku. Betapa I'm not afraid.